Tuli sing yuang widi pengin lakui wong serangka Becek sing prasaja cahayu yayu Eneng apa nimbali anakmu aku yung? Alhamdulillah, Ger. Dene bengi iki awake dhewe sak kanca dikeparengake nderek tasakuran. Iya, mak kanthi gelar kelir. Wayangan mapan ing kebon Seni Timasan Makam Haji Kartosuro Suwarjo makmur kene ya, Mak. Bener, Ger. Wayangan bengi iki atas prakarsa Kementerian Koordinator Bidang Kesra bekerja sama karo pemerintah daerah Sukoharjo Makmur lan Televisi Indosiar ya Yum. Bener nduk, heeh. Lumantar kepala bagian hubungan masyarakat Menko Kesra yaiku Bapak Rusdiawan, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Bapak Alwi Syihab soho Sekretaris Menko Kesra panjenenganing Bapak Setijo Yuwono nimbali marang awake dhewe nduk ingkang wigati supaya nderek mensosialisasikan program 100 hari utamane di bidang kesejahteraan masyarakat nggih. Program kok mung 100 dina ki apa ya nyandak wektune to Yung? Program 100 hari kuwi mung dienggo start kok, Ndik. Mung dienggo ancang-ancang untuk maraton menyelesaikan program 5 tahun. Mula wis ora perlu dienggo garan ngenyek sapa wae ya, Nduk. Dadi program 100 hari kuwi ora kanggo ukuran keberhasilan pemerintahan SBY MJK ya, Mak. Gak. Program 100 hari bukan barometer, Nduk. Ning nadyan mengkono wae, nadyan dudu ukuran keberhasilan nanging alhamdulillah, Nduk, gebrakan 100 hari pemerintahan Bapak SBY MJK menuai banyak kemajuan kok, Nggir. Panen kemajuan ya, Mak. Iya. Karo maneh tak suwun oleh menilai hasil dari program 100 hari mau jangan hanya dipandang sebelah mata ya, Mak. Upamono kekurangan kuwi wis wajar. Boleh mengkritisi kekurangannya ning ya kudu diimbangi dengan pengakuan yang tulus bahwa Bapak SBY MJK bersama Kabinet Indonesia Bersatu telah berbuat banyak dan telah membuktikan kesungguhannya dalam membangun negeri ini kok, Mak. Bener, Nduk. Yang mung dideleng saka sudut pandang kacamata minus mungkin yang sudah baik tidak akan nampak, nggir. Lah aja to sing pemerintahan Pak SBY MJK mbok yo Nabi Sulaiman sekalipun to tidak akan sanggup membangun sebuah negara hanya dalam tempo 100 hari kok, nggir. Ngono ya, Yung. Iya, no. Membangun negara sing wis morak-marik karena beberapa faktor kuwi tidak semudah membalikkan telapak tangan kok, nggir. Iya ya Yung, ora mung cukup diakai teori lan seminar dialog utawa rapat-rapat ning sing penting tindakan nyata adalah sangat perlu. Sedikit bicara banyak bekerja ya, Mak. Lah iya ngomong tok kapan nyambut gawe ini ya toh. Heeh. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat sejahtera kok, nggir. Masyarakat sejahtera akan terwujud jika masyarakat itu sendiri tidak miskin. Baik miskin harta maupun miskin moral dan miskin iman yo, nggir. Monggo kanggo ngentas kemiskinan mau butuh sarana lan prasarana yo, Yung. Bener nggir, heeh. Ya pembangunan infrastruktur, ya pembangunan fisik sebagai faktor penunjang dan stabilitas keamanan harus dijaga yo, nggir. Coba pikirin dulu, fasilitas umum dirusak, stabilitas keamanan kacau, mergo akeh wong mendem narkoba sing ngrusak mental generasi kita, akeh konflik isih ditambah tawur massal. Coba toh kaya ngono kok kesejahteraan kan terwujud ki nganggo dasar apa? Iya toh. Mula pepatone ya kudu rukun lan kompak ya, Mak. Lah kuwi, Nduk. Nggon ngrukun ki karo nggon kompak kuwi sing kangelan, nggir. yang gak ono nawa itu soko masyarakat kuwi dhewe nduk tangeh pisan terwujud. Kudune masyarakat mulai sadar dan mulai koreksi diri. Jangan hanya saling menyalahkan, tapi mari kita bersama-sama tidak membuat suatu kesalahan, ya nggih. Ini perlu kejernihan akal dan ketulusan moral kok, nduk. Bener mak, hooh. Ditambah maneh yaiku kemurnian berpikir dan tidak terkontaminasi oleh provokasi yang menjerumuskan ya mak. Cocok. Tak kandani ya nduk, mengulangi kesalahan masa lalu adalah tindakan yang bodoh dan ceroboh. Kemiskinan bisa dikurangi yang pendapatan keluarga bertambah lan kudu nyuda ing bab pemborosan. Lho kuwi. Pendapatan bakal tambah yang masyarakat mau gelem nyambut gawe. Bisa nyambut gawe yang ono lapangan pekerjaan utawa usaha mandiri. Kuwi lho, Nduk. Semoga masyarakat ya kudu pinter lan kesarasane terjamin ya, Mak. Bisane pinter kudu sekolah. Masyarakat bisa sekolah yen ana sekolahan lan gurune kanthi pengerten. Sekolah aja nganti larang-larang. Sekolahan kuwi ya, Nduk. Awis sekolahan bukan tempat bisnis. Sekolahan kuwi untuk membina ilmu ing pengajar karep kabeh anak bangsa iki dadi wong pinter ya, Nduk. Iya. Semoga ing babagan kesehatan, Mak. Masyarakat bakal sehat yang olahraga lan ngombene jamu ditingkatake. Masyarakat bisa berobat yang ono puskesmas lan rumah sakit. Mula pemerintah harus responsif ya, Mak. Tak kandani ya, Nduk, pemerintah wis ora kurang-kurang kanggo dibangun infrastruktur kok, nggih. Kudune pemerintah sing bangun sarana lan prasarana, terus masyarakat sing jaga lan mestalikan pembangunan fisik mau, nggih. Kudune ngono. Aja kok malah sekolah diobong. Ana jembatan dijebuki sekrupe. Tiang listrik digraji dicolong wesine. Terus alas dicolongi kayune. Kuwi ora bener ya, Mak. Wah, ora bener blas, nggih. Ora bener kuwi banget kuwi. Jare lapangan pekerjaan terbatas, Mak. Lah, bab kuwi aku ya ngakoni kok, Nduk. Ning ngene nggih, ngene. Yen wong mau ora gengsi tur gelem nglakoni, sing penting halal lan ora kepengin kapiran, lapangan pekerjaan kuwi pancen terbuka luas kok, Nduk. Terbuka luas. Pokok kok nyambut gawe iki pawitane kudu jujur karo temen. Ya toh? Aja kok ketoke iki dadi buruh jebul munggut kedhok oleh arep maling. Kuwi terus majikan ngendi sing gelem kanggonan? Lho iki fakta lho, Nduk. Iki aku yang matur blak-blakan kok nggih. Lah iya ya yung. Nadyan entuk sithik ning ngajek tur gelem setiti ora boros kuwi malah dadi. Iya. Contone akeh kok coba delengen, Nduk. Wong desa Laladan Sukarejo makmur kuwi nggih. Sing padha boro nyang kutho kae. Coba bakul bakso, bakul jamu, kerja bengkel, kerja bangunan, dadi tukang kebon, becak, supir angkot, buka warungan, jasa buga. Sing ana Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja lan kutha liyane waton temen lan setiti nyatane omahe sing desa ya kaya kraton kabeh kok, Nduk. Iya toh? Moko sing niku mung bae, coba toh. Yang lebaran lagi do mudik nggawa kendaraan pribadi roda papat. Lho kuwi kenyataan dudu dongeng kuwi, Nduk. Ning masyarakat saiki wis kritis kok, Mak. Mergo do nonton penyiaran lewat media TV. Mula masyarakat jaluk pemberantasan KKN kudu terus dilaksanakan sepanjang masa lan wajib ditingkatkan. Ngono, Nduk? Iya. Wo tenan kok, Mak, tenan. Upama negarane dhewe iki ora dikebaki wong korupsi, rakyat jelas uripe makmur kok, Mak. Makmur. Pemerintahane Pak SBY tidak diam, Nduk, tidak diam. Mbah kuwi menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR lan tokoh lain, ya toh? Yang terbukti melakukan KKN sudah di meja hijaukan dan pasti di meja hijaukan kok, Nduk. Amin. Mudah-mudahan oleh memberantas KKN mau aja mung ngobor blarak wae ya, Mak. yen wani ya aja wedi-wedi, yen wedi ya aja wani-wani ya Yung. Insyaallah ora obor blarak, Nduk, ora obor blarak. Mulai pejabat saiki mulai ya Nduk kudu dingerteni. Pejabat saiki yen arep nyelewek kudu hitung-hitung dhisik Nduk, kudu hitung-hitung sik. Apa kira-kira wis siap urip ning jero penjara apa siap? Ngono ya, Mak. Apa maneh para pembantune Bapak Presiden kudu luwih dening ati-ati ya, Yung. Harus jadi teladan yang baik, ya toh? Mulana parikan anak mbarep wakili wong tuwa, dadi pengarep kudu dadi tuladha ngono kae. Iya. Lan maneh, Mak, piye? Upama arep eneng ada-ada ngundhakke regan apa wae, tak suwun masyarakat wiwit kutha tekaning desa munggahing pegunungan padha diparing ana ngerti sing sak jelas-jelase. Kanthi bahasa sing gampang ditampa, apa to sebabe kok mundhak? Aja nganti presiden, wakil presiden, pilihaning rakyat langsung kebijaksanaan malah memberi memberatkan rakyat sing milih ki aja nganti. Aku percaya, Nduk. Janji aturmu kuwi ora mung waton sulaya, mesti dinurungke marang sing kawogan kok, Nggir. Ngono ya, Mak. Ning sing penting rakyat sak nusantara uripe kudu rukun dan damai kuwi sing penting. Amin. alhamdulillah wis ngumandengi akasa lelegon damelah bangsaku yasan Ki Uwita Radio ing Klaten lumantaring RRI Stasiun Surakarta ya nduk. Iya, uga lumantar televisi Indosiar. Heeh. Kejaba saka iku nduk, iki oleh tasakuran ora tanggung-tanggung kok nduk kejaba nimbali awake dhewe sak kanca, uga iki kepareng nimbali para kadang pelawak sing digodhog isih ora sempuk. Sapa, Mak? Ingkang sepisan kadangku taruna Dimas Haji Muhammad Syakirun saka Ndumpil Mediun Jawa Wetan sing angka loro pacarmu saka Semarang Kang Gareng. Heeh. Asmane Harian Mas Sumar Bagio. Mengono. Heeh. Wis padha rawuh. Wis. Wilujeng dalu. Mas Haji Syakirun. Wilujeng dalu, Bu Sange. Selamat malam Kang Gareng. Malam, Mak. Wayahe sepi dan greceh kok enek duit kemlebat. Endi? Endi? Lah bengi iki awake dhewe rek ya dintas teko kemiskinan nek ngene iki. Apa maune dikum wong tuane Gareng niki? Kula niku ngumpul kali Mas Kirun ing atase mobil kagungan. Nggih. Nggih to. Nggih. Nek masak nganggo gas. Lah kok ijik kandha nek miskin ki terus piye niku? Sing miskin tenan terus kaya ngopo? Lah mila menika dados menyikapi kenaikan BBM dan gas itu jangan terlalu emosi. Kedah dingertosi nggih Mas Kirun. Pemerintah harus memberikan subsidi harga BBM sebesar 70 triliun cobi to. Cobi. Subsidi ini untuk semua jenis BBM. Mongko sing nganggo BBM larang-larang niku wong sing duwe duit. Lah nggih kaya premium pertama, pertama plus. Lah nggih. Solar barang iki to. Niku wong sing duwe duit gas. Nek wong desa tetep lengo gas potro niku kalih kayu. Nggih. Mula nek subsidi niku dialihkan di kesehatan, pendidikan dan untuk pembangunan pemerataan di desa niku pun trep. Milanipun nek niki BBM naik niku bejo nganti padha kaget. Nggih kedah dingertosi subsidi saat ini banyak dinikmati oleh yang orang-orang kaya, yang mampu nggih to. Yen bojoku ra nesu kok BBM mundak. Mergo wis ngerti kulino maca BBM iki lak perlu subsidi, iki subsidine ditarik BBM munggah. Omong karo aku Mas yen BBM munggah aku ra sedih. Nih yen kowe kepengin munggah lho aku sedih. Iya mergo BBM-mu kan ya wis cumprat-cumprut dadi cumpen. Milanipun janipun nggih mboten kaget kalau seperti yang dikatakan Bu Cangik tadi, okay. Sebelum ada kenaikan masyarakat mulai dari bawah sampai atas perlu diberitahu, okay. Kemanakah larinya subsidi nanti setelah BBM itu naik. Nggih. Niki nggih namung kritikane napa niku pemasukan saking dagelan. Ditompo, ditompo nggih matur nuwun mboten ditompo penting ditanggap niku sing bener. Ning saestu kok Mas Kirun, Mas Gareng. Nggih ta. Uang subsidi niku ajeng dialihke kangge bantu dateng tiyang miskin. Nggih ta. Karena dengan biaya BBM niku mundak niku ya bakal mundak samo barange. Mila saking menika. Wong miskin ya bakal dadi abot. Oleh karena itu sebagai gantinya pemerintah memberikan bantuan berupa biaya pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit rujukan. Mboten niku tok beasiswa pendidikan berupa beasiswa nggih. Beras untuk keluarga miskin serta perbaikan infrastruktur perdesaan niku nggih. Muga-muga niku nggih disosialisasikan tekan pegawai sing rendah, Mak. Mergo biasane ketoke programe pengentasan kemiskinan. Nggih, kene obat ning rumah sakit berobat ya sik sok dingel-ngel iki. Lah kuwi sok kadang urung disosial apa sosialisasikan ke bawah. Dadi kene berobat ning puskesmas ya nganggo surat kemiskinan ya angel kok. Timbangane sampean lara terus suntik mati napa ngono. malah. Ya, leres sing didhawuhke bucange tidak semudah balik telapak tangan. Pasti nanti sedikit demi sedikit wong jenenge iki alon-alon apa ya terkon cak-cek cak-cek. Nggih wong dandan-dandan nggih. Wong saiki ndagle ya ora cak-cek kok. Ning bengi iki jan sing kurup jan piyayi Madiun nek bengi. Wong nggih pun. Nggih ta Mas Gareng. Pun niki rumangsa kula kok omah Madiun dipindah teng Limasan. Wah jan wis tarupe selop. Lah yo ngene kok batine gur selop siji iki. Newake tenda. Iki sing di omah apa renek ya? Lah napa ta? Tak goleki ning nguri kono renek iki sing di omah ki ning ndi aku ngono. Semprul iki nek. Lah yen iki alhamdulillah niki nggih kangge anu kangge ora enek pengeluaran gubis karo kendaraan. Uang makan ya isih enak glender tok wis. Rasa gambleh senengane kok. Lho apa ora dipikirke karo sing di omah? Ora enek wonge lunga. Ketoke gak kerasa ning kene. Lunga apa nglungani? Biasane nek mulih rene iki nang panen bung. Panen pelem rambutan ini ngunduhi terus didol ning ndi ngono. Ngene. Terima kasih matur nuwun. Dalem kok apik. Niki anu kok kangge sejarah tumrap gesang kula kok Mas Kirun Mas Gareng. Nggih, nggih. Niku kagem petu. Dalam sejarah baru kali ini nyangik ning omahe dhewe ditimbali mong sing nimbali niku Menko Kesrah nggih. Lah nggih. Yo ngrebab bab Taskin menika to. Nggih. Taskin iki dulure Tasri. Aku gedhe nggih. Tasblek. Engko terus Tasmin bareng wong Taskin iki pemberantasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Tasri iki pengentasan kere. Tas bleki pengentasan sing ora gablek lho. Ora ya padha ae kok ya. Lah ora klebu awake dhewe iki. Lah nek tas sek kuwi tas kresek ora kok. Iki sing dirembuki Taskin. Nah, Taskin nuwun sewu urun-urun rembuk mak niki. Nggih. Dadi supaya nggih masyarakat ngertos tujuane Taskin niku nopo. Dadi yen tene niku ah niki terbentuk di bawah Menko Kesrah. Oh. Taskin niku. Ah. A aktivitasnya meliputi S sosial, K kemanusiaan. I ini semua demi rakyat Indonesia. N niatnya untuk memberantas kemiskinan. Oh. Taskin itu. Taskin. Nggih, iki wis iki perune ya gur kuwi tok ya mlebu. Aduh, kok mlebu nang ndi? Rumangsane iki, Dik. Kowe wis lunas kok celometan. Inggih menika anu Mas Kirun Mas Gareng menika Bapak Sekretaris Menko Kesrah menika rawuh sak rombongan saking Jakarta. Alhamdulillah. Nggih, kirang langkung kawan dosa Prayagung. Nggih. Nggih, pasti Jayawana. Pak sekabatipun Pak Tejo Yuwono. Nggih, Pak Tejo Yuwono. Kok sampun tepang kula. Oh, gitu. Ampun menika. Kowe kanca sak kelas, sak kelas. Lho, nek sekolahne di pas ndelok film kula padha nang kelas A ning ngono. Sekolah ndi ngono, Pak. Sekretaris Menko Kesrah kok. Ning Pak Tejo Yuwono piyantunipun ya ampun grabyak semanak. Eh, bocah iki. Wis aku wani bethek iki mlipire dagelan golek tambahan ya ngene. Ora. Weh, patinan nyucuke karo tendo. Pak Lengi nek maringi gareng mboten, Pak. Sak rombongan. Yo melu kene. Pak Tejo Yuwono itu ya, ini sih, kenapa gitu, kok jadi staf atau asisten Menko Kesrah? Sekretaris. Sekretaris Menko Kesrah karena ngono. Beliau mudah diajak tukar pendapat. Syukur. Sing angel sitok. Apa? Angel dijak tukar pendapatan lah. Wis remangsamu. Langge. Derajate dhewe-dhewe kok mosok kowe diblonjo sak belanjane sekretaris ki lho apa? Mah angel. Wah, aku bapak ki nampane bulanan kowe kudu harian kok. Dagelan ki nampane blonjo apa? Iya. Harian to, bar klikar bayar kowe yen ora dibayar cek. Yen bayar cek ya mundur kuwi sok-sok ya blong barang. Aku nu sak kecekel ya. Nggih. Dagelan iku ngibadah kok. Bayar piro ya nyang. Tenane. Tenan aku ora tau mbutuhke dhuwit nggih bojange. Nggih. Niat saben kowe nyambut gawe niatono ngibadah. Heeh. Padha karo golek sedulur. Amin, amin, amin, amin. Ya syukur, syukur, syukur. Dadi dulur karo dhuwit iki ya tetep tak botne dhuwit. Oh. Ora kacek. Ora caturan. Mugi kawuningan Mas Kirun, Mas Bagir. Nggih, Mak. Indosiar wayangan saben malam Minggu. Niku jane akeh sponsor sing ngajeng nyponsori. Ngaten nggih. Tetapi tidak boleh disponsori. Oh, hebat ta? Oh. Wayang tidak boleh disponsori karena ini merupakan amal sedekah dari Indosiar kepada masyarakat Nusantara. Ah, duh kula percaya, percaya. Pancen iki pun etongane diajangi Indosiar nggih. Dadi mboten kok wah wayang ora nek sponsori. Jane kathah. Enten nggih. Kathah. Saya itu demi Allah kathah. Kathah ingkang badhe nyponsori namun Indosiar enggak. Pun duwe nawa itu. Nggih. Nek iki mujudake sedekah saking Indosiar datang masyarakat Nusantara khususnya bagi suku Jawa. Monggo Mbak Rus asmara ndelok Semarangan. Monggo. Iki kok ditibake lelagon apa, Mak? Anu. Iki kok ditibake lagu wajib sapri Ramadan 100 dalang. Apa kuwi? Aja dipleroki. Oh iya. Iki dalang rawuh sedaya. Nggih, para kadang dalangipun, Dok. Nggih, wonten. Rawuh niki. Lagon aja diplero yang san swargi kinata sabda nduk monggo. muling marang swargi Pak Narto Sabdayandha natyan maju ning aja lali marang jati diri dadi wong timur ngono ya ya nduk natyan to seneng ning awake dhewe kudu eling kersane biyung ayo nduk kowe arep tak jak marang dunia kasunyatan menggono arep tak jak nonton marang sing kudune ditulung sing dipikir ayo tak dherekke mak sawetara ayo tak kanthi monggo Mas Bagia Mas Kirun kula dherekaken mirsani sing kudu ditulung niki lho piyayine ana sak ngisoring garis kemiskinan mula wajib dipenggalih kaya Mas Kirun kang garing barang niku ndika rak pun kepenak uripe ta nggih ya aja lali karo sing durung entuk bejo wong urip niku wajib elung tinulung nggih tebarkan kasih sayang nah tebarkan rasa tresna nggih ora tresnane wong Brayan Agung ning tresnaning bangsa Indonesia. Nek mung ngucap tok wae aku kurang percaya. Nah. Wajib di visualkan. Ingat. Nek pancen jenengan iku pelawak sing sosial. Ayo kae eneng piyai sing wajib ditulung. Turu Guntur. Lho kok kowe iki kon nulung wong kok undang-undang bendahara aku ning jaba. Lho sak niki ngaten Mas, pancene wong niku kudu lung tinulung. Ha nggih ngaten. Nek kowe iki tanah dagelan kondang. Nah, nuwun sewu. Nggih. Kowe kudune bengi iki bayaran pira? Dadi yang namanya mengentas kemiskinan itu bukan tanggung jawab pemerintah tok, namun kita harus peduli pada lingkungan kita. Nah, dawing Allah 2.5% itu haknya parkir miskin dan yatim piatu. Parkir miskin, parkir miskin dan yatim piatu. Ayo seket, Mas. Eh? Enak penonton cilik, ora cah cilik loro. Ayo seket kanggo cah loro. Orang ngenteni mengko wae. Ora iso. Kok ngono kene ngono ora iso kok dadak kowe kudu ngono 50 kanggo cah loro. Iya iya cak. Ngono nggonku kene nek 50. 50. Nggo cah loro. Oh alah Gusti nyuwun pangapura. Pelawak kondang gareng kagungan terop gareng diesel. Gareng kok. Lho ayo klebu sampean barang kuwi kok niki gareng sik kudu tudun 50. Ayo. Kanggo cah loro, ayo. Dik. Ngono. Nggo dik bener. Kok kowe iki dompetku kok wis ana. Kowe iki peduli adanya anu. Ayo peduli peduli iki goleke dhuwit lanang kok. Lek dhuwit lanang piye? Dhuwit lanang. Ku dhuwit lanang piye kok dhuwit dhuwit kok lanang. Lho dhuwit wedok karo lanang iki tak cincing bawang cincing bawang. Ayo 50 kanggo iya iya gak kanggo pitansi ra iki. Halah. Lah diaturke Kotondo Tresno ning penonton kok. Oh lah ngono. Kanggo bocah cilik sing mirsani. Sing cah cilik sing mirsani, monggo kowe iki ngambah ning Sukoharjo. Rezekimu kudu kanggo piantun Sukoharjo. Ah mohon tuk tanu enek bocah cilik loro Mas Tendriku mriki. Lho. Ngono kene kene kene kene Dek. Le arene ah. Caluru iki lho kok Mas Gareng 50 caluru. Waduh. Neng ndang rene sosial. Ngono. Rono aturke rono. Bocah kok yak ngene ya ora turu. Apa? Cah cilik, cah cilik. Ah. Monggo. Entar deh deh deh deh. Ora ana. Lho ini sing ikhlas lho, ikhlas lho Mas Gareng. Ikhlas lho. Ngono. Aja grundelan lho. Wis ben ora apa-apa rene kok dadak sampean pedhos. Wis 20.000 kok malah karo aku mati kaku kuwi. Ngono, ndang diparingke, pokoke kanggo cah loro. Ngono. Ora bubuk to, Nduk? Oh. Sajake kok awel mung 50 ya. Wong ngejak komunikasi bocah kok dikira awel sampean niku. Paringke. Eh, diparingke. Heeh. Sitoke Mas supir becak nek enek. Kosek. Kudu nggawa SIM becak. Sabda pendhita pandhikane dagelan ki ora entuk wolawali bocah cilik mau loro kok kari siji susuk ya, Nduk. Gonku ki enek dagelan arep sedekah njaluk susuk seminggu setruk e. Oh, 20.000 ki marake setruk. Ngono paringke. Pun sekolah. Ampun. Kelas pinter. TK besar. Niki ya diparingi dhet ki napa? Iki napa? Wah, temboke. Malah goleke sing nang omah. Nggih, nggih jajan nggih. Nggih, 50.000. Tur nuwun. Nek anu kulino nyekel dhet 50.000 ora? Aduh. Tak gawake omene. Enek lho ganku dagelan dijaluk nek ngono ki setruk seminggu. Oh, dijaluk nek. Gowo ya, Nduk. Nah, nggih tur nuwun. Ana kuwi. Iya, nggih. Matur nuwun. Aku yang ngene iki nangis tenan. Aku ngekei duit anakku ora tau 50.000. Sedekah kok brebes milih. Ora kena. Ora kena. Nek lho anakku ora tau tak kei 50.000 anake wong ora perlu gawe kok ngekei. Kowe aja kuwi jenenge kowe ora peduli ning lingkungan. Lah ya peduli. Mengangkat ora peduli terus kowe ngresula. Nek dagelan iki mau wis gareng wis. Wong dalang iki ya conto. Ya ta. Wong dalang iki. Gusik to, iki mong lagi gareng ta. Nggih. Lah kok jenengan kok urung? Kowe iki Bratasena apa pe kok mencolot-mencolot iki? Aku iki Gus dhisik. Eh, ora ya kudu. Ayo. Aku iki tiba keri. Eh, ora aku tu. Ayo, angka loro ya dagelan sik sing tuntas. Gandeng wekdalipun sampun dalu. Iki kalau Indosiar ditambahi sak kaset iki. Dadi rada dawa. Wis, iki gak wayahe Bayu maju. Ah, wis ta engko. Gendeng salajengipun Sinom Parijodo. Wis ora usah. Gandeng Kang Gareng iki 50 ya toh. Gandeng Kang Gareng iki 50 kudune Mas Kirun ora mung 50. Ampun nganti kan. Minimal lipat 2 kali. Lho. Heeh. Pira kuwi? Ayo 100 kilo Pak Sedek. Nggih. ora sudi setan kok. Ah, ya ora. Masem iki. Panggonanku ana lho dagelan gawene ngeyel ki setrum. Ana lho ben wong enek tambone. Ana tambone kadung 50. 50 ah. Ah, 100 diweneki sing sopir becak mau jare ayo. 50 ae. 100 apa 50? 50 ae. Kanu Pak, Mas, Bapak, Ibu, menika Mas Kirun 100 napa 50? 100. Ku nyapa to melue ku nyapa? Aku apa salah? Iki namanya voting terbuka. Voting-voting duit 100 kok voting. Kowe seneng to? Yen kowe ngekeki 50 terus tarukmu mengko ana sing bolong. Nah, piye? Piye? Nek kamu kalah reng. Milih lampumu robyong kuwi tiba siji apa 100? Lambemu teko kono ya. Ayo. Kagem sumber becak. 75 pripun? Eh, usah takon dinyang. 75 napa 100, Pak? Iso-iso iki lho lah untunge kok ngesaki. Pundi tiyang anu? Sapa iki sing anu? Ya, kadang-kadang supir becak pokoknya. Lah iki ngertine supir becak asli karo ora piye? Wis pokoke jangger sikile ngapal ngono ya. Kok sing anu tiyang sekawan no? Tiyang kalih, monggo mriki. Wis ngono. Sing murni asli. Mriki Pak E. Pak E mriki Pak E. Malah lho ya. Telu ora apa-apa, tambahi 50 teh. Kuwi nyapa ta? Melo-melo ae. Utang 50 reng. Engko hitungane dlimet. Nggih, mriki. Alon-alon nun sewu. Wah, monggo. Ngono nek iki praktek langsung tidak gembar-gembor tok. Oh, iki tandane. Pak mriki, Pak. Iki nganggo identitas. Nggih. Sime, Pak. Kurang percaya. Nggih. Sim dokar becak, Pak. Kok iso dokar iki? Nggih, sampean sinten? Nggih. Nggih, matur nuwun wis rasa nggih. Mboten betul. Gek piye ta ya? Jare ikhlas. Ikhlas aku kuwi lambemu ikhlas. Nyapa to yen delok perang. Mas Kirun, ora lokak bakale malah kebak. Kala nek iki ya lokak tenan. Apa bener? Ning ya alhamdulillah kebake sesuk. Tambah 50. Ya aduh. Yo arek 100 kok monggo gur 150 le bengok nyepake. Tur nuwun. Nggih matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun, Pak Nom. Oh iya sami-sami, Pak. Nggih. Monggo-monggo nggih. Dian jakete interior e. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Naminipun sinten, Pak? Suryanto. Suryanto. Oh nggih, Suryanto nggih. Ya Pak, nggih, matur nuwun. Mboten dalan ta sak niki. Sanes. Jin, mbah nuwun nggih. Nduk, apa? Nggih, kandhaipun. Ayo iki wis pancine apa? Ora iso dalan ngono kok. Heh, pancine apa? Kok paneng omahe dhewe. Kono urung kok pancine. Iki marak sing sedhako rak pelawak ta. Lho dalange yo kok. Pengakon kok nggih Pak nggih. Kusik ta, kusik apa ya? Kowe Kuar ganti nek. Iya ya Pak Kosek to kok mandek ae. Salahku ki apa? Kene ra salah kok diplili. Iya ya iki lho. Monggo Pak E. Lah ngene sih to. Satono. Srianto. Nggih. Kabeh Srianto kok tau ora. Nggih. Lah matur nuwun Pak nggih. Arep duwe tetok melili ae. Duh, apa mak? Ayo, iki. Dereng, Pak Anom maringi boten? Maringi nggih. Penonton lho aku ra melok-melok. Ya engko dicucukke wingi bar boronge pelem rong wetok. Nggih. Nggih. Aku kudu nyawisi piro 50 nggih. Ora iso kok. Dagelane 150 tok. Dalang ya 200 kok. Borongane akeh dhewe kok. 200. Rong atus wis mundak 50 ae kok ya ta. Nggih, ya ya ora ketang kelusu-kelusu derek udu ya, Dok. Iya, heeh. Andri ngene di anu jadi 200 Andri ngene. Oh, lha niki panitiane Bayu pun enten niki. Oh, Bayu enek oh, Pak Bayu ngene iki nggih. Anu iki nganggo wireless iki. Oh, kuwi Andri kuwi. Nah, kuwi. Buri enek. Heeh. Ya karo buri klupuke ngene. Menika kangge sinten Mas Kirun, kagem sinten? Nut. Niki anu ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu sing mirsani, monggo Bu. Ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu bakul. Ibu-ibu sing sepuh. Monggo sing ten Jawi monggo Bu. Yang sekawan nyeket Bu. Pokoke sing sepuh-sepuh. Bae bae mbah. Monggo lah nika bae napa enten nika? Ah, monggo. Alah alah lah kok malah akeh mencing rene. Oh. Iya nggih nggih. Pun niki pun enten sita. Dar. Wo ibu-ibu PKK iki. Nggih punten mriku mawon, Mbah. Wis. Pun mboten sak minggah. Punten mriku mawon kula tak mriku alah alah jan iki tuwekane Sunyahni Bu Aljina. Ki sing guri dhewe iki Bu Dewi iki. Lah kok akeh men ki wong pira iki? Jiro, mriko sampean mlumpuk mriko, mriki. Ji wong 6 ki nek 200 dindum wong 6 ki 250. Oh. Semprul ki malah kelam. Tambah 100 yo kene yo. Dadak wis ora iso. Kowe yo urun 100 kok dadak. Sajake dik yo tau mayang dhewe yo. Ora pertuli dalang nom tau mayang. 100 iki kowe kok. Telung atus wong 6 nggih, jiro. Wong 6 ten iki nggih. Monggo-monggo anu nggih niki ade iki Bu Ebring iki. Koni steja iki. Nggih. Aga wae. Patil diwut nggih. Atuh. Monggo, Mbak. Monggo. Nggih, terus. Mas wonten Aca kae nyusul bae. Sapa wis karepmu kono ditum?